السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para bapak, para ibu, para mas-mas, mbak-mbak, juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pripun kabare, Mbak Bu? Alhamdulillah, sehat. Mas Anggoro sehat, Mas? Mas Kikrik dan Mas. Tapi kok Mas Terang? Lagi pilek, Mas? Sama. Oke, bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian, juga kesehatan gitu. Ini lagi musim batuk pilek. Batuk pileknya lama sembuhnya. Jaga kesehatan, banyak minum madu, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan buat kita semua. Amin. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Syarah Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Syekh Salim Fauzan, dan kitab Tajridut Tauhid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Ya, kemarin sudah kita bacakan sedikit tentang biografi dari Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau adalah seorang ulama bermadhab Syafi'i, yang beliau juga tegas mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak hanya beliau yang demikian, masih banyak sekali yang ulama Syafi'iyah yang tegas mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita akan membaca syarah dari Syekh Salim Fauzan. Beliau masih di sini, masih kita baca mukaddimahnya tentang urgensi kita mempelajari tauhid. Di sini beliau mengatakan, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, "A'tahu al-khuttah," beliau memberikan bimbingan, "allazi yasiru 'alaiha fi da'watihi," yang harus beliau pegang dalam dakwahnya. Nabi mengatakan, "Innaka taqdamu 'ala qaumin ahli kitabin." Wahai Mu'ad, kamu nanti akan bertemu dengan suatu kaum ahli kitab. Karena Yaman ketika itu masih sisa-sisa kekuasaan Habasyah. Ya, yang mana kerajaan Habasyah itu Yahudi dan Nasrani, namun mayoritasnya Nasrani. Ya, Yaman ketika itu masih sisa-sisa pemerintahan Habasyah walaupun sudah agak melemah. Maka kata Nabi, "Wahai Mu'ad, kamu akan ke Yaman, dan Yaman itu banyak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullahi." Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah menyembah Allah semata. Di dalam keterangan hadisnya, ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ila akhiril hadis, sampai seterusnya hadis-hadisnya panjang. Ya. Nah, namun perhatikan di sini Nabi perintahkan agar memulai dakwah dengan mendakwahkan tauhid, bukan yang lain-lain. Falam yahurhu ayyadu'ahum ila salati awalan. Bahkan Nabi tidak memerintahkan Mu'an untuk mendakwahkan tentang salat dulu. Aw bila zakati aw bila siyam, atau tentang zakat atau tentang puasa. Bal amarahu ayyadu'ahum awalan ila tauhid. Namun beliau diperintahkan untuk berdakwah pertama kali tentang tauhid. Fa idza aqarru bi tauhid amarahum bis shalah wa baqiyatil ibadah. Kalau mereka mau bertauhid, tauhidnya sudah benar, baru mereka diperintahkan untuk sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Li'anna sholata wa sa'ira ibadati la tashihhu idza lam yakun hunaka aqidatun sahihah. Kenapa kok demikian? Kenapa kok yang pertama tauhid? karena sholat dan ibadah-ibadah yang lain tidak sah kalau tidak disertai akidah yang benar. Itu benar alihal ibadah. Yang akidah yang benar ini adalah fondasi dari ibadah-ibadah semuanya. Fahiyal asas. Maka akidah yang benar adalah asas, adalah fondasi. Perhatikan di sini beliau bersyarah agak berpindah istilah. Jadi awalnya tauhid, tapi sekarang bicaranya akidah. Apa bedanya akidah dengan tauhid? Ada yang tahu? Mas Fikri tahu? Bedanya akidah dengan tauhid? Mas Anggara tahu? Belum. Akidah lebih umum daripada tauhid. Akidah adalah semua yang wajib untuk diyakini dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu namanya akidah. Semua yang wajib diyakini dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu namanya akidah. Yang mana kalau diringkas, akidah itu tidak lepas dari rukun iman. Kalau diringkas, akidah itu tidak lepas dari rukun iman yang 6. Semua yang terkait dengan rukun iman yang 6, maka itu akidah. Mengimani hari akhir, itu akidah. Tapi bukan tauhid itu. Pembahasan tentang mengimani adanya kiamat, itu akidah. Tapi itu bukan tauhid. Mengimani adanya takdir, itu akidah. Tapi bukan tauhid. Nah, tauhid itu akidah poin 1. Mengimani Allah Subhanahu wa taala itu tauhid. Mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala itu tauhid. Maka tauhid bagian dari akidah. Tauhid artinya mengesakan. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Mengesakan. Maka akidah lebih umum daripada tauhid. Nah, yang menjadi asas itu akidah, tidak hanya tauhid. Ya, tauhid termasuk, tapi lebih umum lagi akidah. Artinya apa? Kalau ada orang sholat, puasa, zakat, nutup aurat, sedekah, tapi dia tidak mengimani adanya hari kiamat, maka tidak sah semua ibadahnya. Kalau ada orang dia sholat, puasa, nutup aurat, zakat, sedekah, tapi dia tidak mengimani takdir, tidak sah semua ibadahnya. Orang sholat, puasa, zakat, sedekah, nutup aurat, tapi tidak mengimani Al-Quran, salah satu rukun iman, maka tidak sah ibadahnya. Maka orang supaya sah ibadahnya harus benar akidahnya. Walidzalika sara ad-du'atu al-muslimun min hadhihi al-ummati ala hadha manhajin. Oleh karena itulah para dai-dai yang lurus dari umat ini, mereka mengikuti metode Rasulullah, manhajun nabawi, metode Nabi dalam dakwah. Hadza awwala ma yabda'una bi da'wati tauhid. Para dai-dai yang lurus, para ulama terdahulu, mereka memulai dakwah dengan tauhid. Faidah setajabah lahum an-nasu wa akhlasul ibadata lillah wa taraku syirka amaruhum bibakiyati al-awamir wal-ibadah. Kalau masyarakat yang didakwahi mau menerima dakwah tauhid, mereka mau mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, meninggalkan syirik, baru diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah yang lain dan ibadah-ibadah yang lain. Li'annaha labudda an tanbani 'ala asasin sahihah. Karena ibadah-ibadah yang lain harus dibangun di atas fondasi yang benar. Hadza huwal manhaj fid-da'wah. Inilah manhaj dakwah. Manhaj itu artinya metode. Manhaj itu artinya cara beragama. Jangan sampai disalahpahami. Manhaj itu bukan kelompok. Manhaj salah berarti kelompok salah. Bukan, ini salah kaprah. Manhaj salah berarti sekte salah, bukan. Manhaj itu bukan sekte, bukan paguyuban, bukan komunitas. Tidak ada itu kata-kata manhaj artinya paguyuban, komunitas. Manhaj dari kata-kata nahaja artinya berjalan. Maka manhaj itu cara berjalan, cara menjalani sesuatu, artinya metode. Manhaj dalam istilah syariah artinya metode beragama. Manhaj dakwah artinya metode beragama dalam berdakwah. Nah, kalau berdakwah pakai mikrofon, berdakwah pakai internet, berdakwah pakai handphone, itu bukan manhaj dakwah, itu namanya sarana dakwah. Jadi dibedakan, ya. Jangan sampai nanti ada anggapan, wah berarti gak boleh dakwah pakai handphone, internet, karena Nabi gak pernah pakai. Bukan, itu bukan manhaj. Yang harus kita ikuti adalah manhaj Nabi dalam berdakwah. Salah satu manhaj Nabi dalam berdakwah adalah mendakwahkan tauhid dulu, menjadikan tauhid sebagai prioritas utama. Dan manhaj dakwah tidak hanya satu, tidak hanya ini. Ini kalau dibahas sangat panjang. Tapi salah satunya adalah memprioritaskan dakwah tauhid. Lianna ahla budasna wa hadha huwa manhaj dakwah wa amma al-manahij ad-da'wiyyah allati yusammunaha wa allati tahmaru at-tauhid wa tahmashuhu wa yaqulu. Adapun manhaj dakwah yang lain yang mereka membuat label-label sendiri dan mereka menihilkan dakwah tauhid dan mengenyampingkan dakwah tauhid, wayaqulun, dan mereka mengatakan annasu muslimun, masyarakat kan sudah Islam semua, wala hajata ila annahum yad'un ila tauhid al aqidah, maka enggak perlu lagi lah dakwah akidah. Ya, sebagai orang seperti ini mengatakan kan kebanyakan orang Indonesia sudah muslim 80% atau 70-80% muslim dari 200 juta penduduk, bahkan populasi muslim terbesar di dunia ya Indonesia. Nah, ngapain kita dakwah tauhid lagi? Ngapain kita dakwah akidah lagi? Ini ada orang mengatakan seperti ini. Nah, dulu maka kita katakan, kita jawab, la yakununa muslimina illa idza sahahu al-aqidah. Mereka tidak dikatakan muslim sampai mereka memperbaiki akidahnya. Amma mujarradu annahum yantasibuna ila al-Islam aw yusallun aw yasumun ila akhirih min al-ibadah wa hum lam yusahhihu al-aqidah. Adapun mereka sekadar mengaku Islam, Islam KTP, atau mereka sekadar sholat, atau sekadar puasa, atau ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak memperbaiki akidah, wa ya'buduna al-qubur, dan mereka menyembah kubur, wal adrihata, menyembah situs-situs keramat, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, fa haula'i laysu muslimina, maka orang-orang yang melakukan itu bukanlah muslim sama sekali. Hadza min nahiyatin, ini sisi yang pertama. Maka ini jawaban pertama, kenapa kok di negara muslim kita masih mendakwakan akidah, masih mendakwakan tauhid? Karena realitanya banyak yang hanya ngaku muslim, tapi pada realitanya status muslim itu kita tidak tahu apakah masih ada dalam diri mereka atau tidak, apakah mereka muslim beneran atau tidak. Namun ini bukan berarti kita mengatakan hukum asal masyarakat itu kafir, bukan. Ini dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab yang lain, maksudnya hukum asal seorang muslim adalah salamatul aqidah, salamatul muqtaqad. Hukum asal seorang muslim adalah akidahnya tidak bermasalah. Jadi kalau kita ketemu orang di jalan yang kita enggak kenal, ya di sendawang ini pakai peci, pakai sarung, ya kita khusnuzon, dia muslim yang akidahnya tidak bermasalah. Selama kita belum kenal, kita ketemu orang baru, ketemu teman baru, kita tahu dia muslim, ya maka kita khusnuzon, dia muslim yang benar, muslim akidahnya benar. Sampai kita tahu informasi yang lain, setelah bergaul lama, ternyata kita tahu, oh dia suka berdoa, minta kekuburan. Baru kita katakan, ini kemuslimannya diragukan. Jadi hukum asal orang muslim yang kita temui, hukum asalnya muslim, hukum asalnya tidak bermasalah akidahnya. Jangan sampai punya anggapan hukum asal orang Islam di negeri kita kafir, bukan. Ini khawarij. An-nahyatu tsaniyah, sisi yang kedua, Law kanu muslimina aydhan fa hum bihajatin ila ayata'allamu at-tauhid wa ya'rifu diddahu. Tandaikan benar masyarakat kita sudah muslim. Sudah muslim, beneran muslim. Tidak hilang status muslim dari dirinya. Maka mereka pun tetap butuh untuk belajar tentang tauhid dan butuh untuk mengenal lawan dari tauhid yaitu syirik. Harta la yaghillu bidzalika sehingga status muslimnya tidak hilang, tidak cacat. Fal muslimu bihajatin ila ta'allumil aqidati wa bayaniha lahu. Maka seorang muslim sangat-sangat butuh untuk belajar akidah dan butuh untuk dijelaskan hatta la yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Sampai dia tidak terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan tidak sadar. Jadi andaikan benar masyarakat kita sudah muslim murni, muslimnya sudah mantap mapan, maka tetap perlu belajar akidah, tetap perlu belajar tauhid. Para sahabat saja yang sudah dijamin surga tetap belajar akidah, tetap belajar tauhid. Apalagi kita yang tidak dijamin surga. Bukankah kita tahu hadis? Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Thumma yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulha. Ada seseorang yang dia selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik, muslim yang soleh. Sampai-sampai kata Nabi seolah-olah antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, dikit lagi masuk surga. Tapi beliau didahului oleh takdir. Catatan takdir berkata berbeda. Sehingga dia akhirnya mengamalkan amalan penduduk neraka di akhir hidupnya, kemudian mati, kemudian akhirnya masuk neraka. Dan kita gak bisa aman dengan kondisi seperti itu. Jadi andaikan masyarakat kita muslim, muslimnya sudah mapan, sudah bagus, murni. Tapi apa yang bisa menjamin itu bisa berlangsung terus sampai mati? Gak ada yang bisa menjamin. Maka kita terus perlu menjaga status kemusliman kita dengan cara mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Fal muslimu aydhan bihajatin ila ayata'allam hadhihi al-aqidah. Maka seorang muslim pun sangat butuh untuk belajar akidah. Wa ya'rifu ma yudaduha wa yusiduha. Dan mengetahui apa saja lawannya dan apa yang merusak tauhid. Fala ghina 'ani tauhid. Maka sangat-sangat butuh untuk belajar tauhid. Walabudda min ta'allumihi wa ta'limihi wa nashrihi bainan nas. Maka harus belajar tauhid dan mengajarkannya dan menyebarkannya ke tengah manusia. Wa yakuna huwa asasud da'wati ila Allah azza wa jalla. Dan wajib menjadikan tauhid sebagai asas, sebagai fondasi dalam dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan ya. Tauhid adalah asas, adalah fondasi. Ini bukan berarti, ini jangan disalahpahami, berarti kalau kita kajian dimanapun sesi pertama harus bahas tauhid, bukan itu. Ya, ujuk-ujuk datang ke Kulon Progo, ustadz baru, nggak kenal nggak apa, tahu-tahu buka kajian kitab tauhid, maka ini kurang tepat. Ya. Ujuk-ujuk datang guru TPA, anak-anak belum bisa baca Quran, belum belajar Iqra, ya tahu-tahu diajari kitab Tajridul Tauhid. Ini kurang tepat. Jadi kalau sesi pertama dakwah atau ceramah, silakan. Apa yang paling maslahat buat masyarakat di sana. Tapi tujuan utamanya tetap menyampaikan tauhid. Tujuan utamanya tetap menyampaikan tauhid, walaupun materinya misalnya tentang tajwid, tentang tahsin, tentang belajar Al-Quran. Tapi jangan lupa, intinya ingin menyampaikan tauhid. Walaupun materinya tentang misalnya tentang sedekah, walaupun materinya tentang doa. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Beliau datang dakwah ke sebuah desa yang penuh dengan kesyirikan. Menyembah kubur, menyembah pohon keramat, batu keramat. Kalau andaikan Syekh Al-Qur'awi ujuk-ujuk datang, jangan nyembah kuburan, ini syirik. Jangan nyembah pohon keramat, ini syirik. Masuk neraka. Ya langsung diusir. Andaikan seperti itu. Nah, tapi beliau tidak demikian. Beliau datang ke desa tersebut, kemudian beliau aktif di masjid. Yang beliau lakukan pertama adalah mengajarkan anak-anak di sana baca Quran. Mengajarkan baca Quran. Tidak membahas tauhid syirik dulu ke masyarakat. Nah, tapi anak-anak sambil diajarkan Quran, sambil disampaikan mana-mana tauhid. Ya, karena kan Al-Quran isinya tauhid semua. Ya, kita baca Al-Fatihah saja sudah tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini tauhid rububiyah. Ini tauhid. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tauhid asma wa sifat. Dan seterusnya. Sambil diajarkan Quran, sambil dimasukkan materi-materi tentang tauhid. Sampai anak-anak itu berkembang pesat. Diajarkan Quran, pintar baca Qurannya, kemudian akhlaknya bertambah bagus, fikihnya juga tambah paham, tauhidnya juga. Akhirnya para orang tua disuruh kagum. Ini kok anak-anak saya jadi berubah nih. Sejak ngaji sama syekh itu, Syekh Al-Qur'awi berubah. Tambah sayang sama orang tua, tambah bakti, tambah santun, semangat ibadah, wahafal Qur'an. Akhirnya orang tuanya juga ikut ngaji. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka paham tauhid, sedikit demi sedikit mereka meninggalkan kesyirikan. Tanpa harus dikatakan ini syirik, kamu kafir. Tanpa harus katakan demikian. Nah, jadi bukan berarti sesi pertama ketika datang ceramah harus bahas tauhid, bukan itu. Tapi hendaknya tauhid menjadi prioritas utama. Amma idza tarakna an-nas ala aqaidihim wa qarafatihim wa syirkiyatihim wa nafuh. Adapun kalau kita biarkan orang-orang memiliki akidahnya masing-masing, khurafatnya masing-masing, dan kesyirikannya masing-masing, dan kita katakan ma'adhalikahum muslimun, walaupun demikian mereka muslim, sudahlah biarilah masyarakat kita dengan keyakinannya masing-masing, yang kejawen ya biarin kejawen, yang masih nyembah Nyi Roro Kidul ya silakan nyembah Nyi Roro Kidul, yang masih nyembah penunggu Merapi ya silakan, yang masih nyembah yang lain-lain ya silakan, dan tetap kita namakan mereka muslim. Fahada minal ghishlatnas, maka ini termasuk tipu daya kepada manusia. Ya kalau ada ustaz paham maksudnya masyarakat banyak yang nyembah kuburan, nyembah pohon keramat, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah penunggu Merapi dan lain-lain, tapi tetap dikatakan muslim, maka ustaz ini memperdaya manusia. Dia bohong, dia tidak jujur dakwahnya, dia menyembunyikan ilmu. Walaupun juzul al-mudarah lihat, tidak boleh bersikap lembek dalam masalah ini. Walaupun juzul al-mudahanah lihat, wa irwa'in as, dan tidak boleh bersikap mudahanah, melemah dalam masalah ini, dan mencari ridha manusia. Ya, supaya disenangi orang, maka rela mengatakan tidak apa-apa, nyembah kuburan, yang penting niatnya bagus, demi mencari ridha orang. Tidak apa-apa, nyembah pohon keramat, yang penting tidak mengganggu orang. Ini tidak benar. Ya. Seorang dai yang lurus, dai yang ikhlas, ustaz yang ikhlas, katakanlah kalau benar itu benar, salah itu salah. Kalau syirik ya katakan syirik, kalau tauhid ya katakan tauhid. Tidak boleh demi untuk mencari ridha manusia, mencari pujian, kesenangan dari manusia, mengatakan yang berbeda. Ya, Nabi mengatakan, man yaltamasa ridhannas bi sakhatillah, maka sakhitallahu alaihi wa asqata alaihinnas. Siapa yang mencari ridha manusia tapi dengan membuat Allah murka, maka Allah akan bikin, Allah akan murka kepada dia, dan Allah akan bikin orang-orang juga murka sama dia. Double ruginya. Ya. Demi mencari pujian orang, supaya disenangi orang, harus melakukan yang dilarang oleh Allah. Maka Allah murka, ini rugi yang pertama, dan Allah akhirnya akan membuat orang-orang murka juga sama dia. Ini rugi yang kedua. Tapi mana tamasa ridallah bisakhatin nas. Radiyallahu anhu wa ardu alihin nas. Siapa yang mencari ridha Allah, walaupun orang-orang enggak senang, maka Allah akan senang sama dia, dan Allah akan bikin orang-orang senang juga sama dia. Bukankah hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala? Qulubun nas baina asabi'i ar-rahman. Hati manusia itu di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yaqallibuhu ma yasha. Allah bisa balikan kapan saja. Ya, bisa sore ini orang benci sama kita, karena kita istiqamah menjalankan agama, besoknya senang sama kita. Allah bisa balik hatinya. Ini jangan khawatir kalau kita menjalankan yang benar, walaupun dinyinyiri oleh orang, walaupun diece oleh orang, sabar. Yakin Allah pasti akan balik hati mereka, sehingga mereka juga akan menyenangi apa yang kita senangi. Amma ayyakula lastu qadiran ala idha'in nas awi ta'arudhi li aqaidihim fayudhunani wa yudribunani ila akhirih. Baiknya tadi fayabun hadha da'iyatan. Kenapa mengatakan saya enggak mungkin menghadapi gangguan dari manusia, dari orang-orang, dan saya enggak bisa mengubah akidah mereka. Nanti mereka akan ganggu saya, nanti mereka akan mukuli saya dan yang lainnya. Maka kata Syekh Salim Fauzan, fa yakun hadza da'iya. Bagaimana mungkin orang seperti ini dikatakan dai? Ini terlalu lemah. Takut dengan gangguan orang. Takut dengan ecehan orang. Ada yaitu la budda an ya'tarida li mudhayafat wal mu'aradah. Seorang yang berdakwah itu pasti akan menghadapi kesempitan-kesempitan, akan menghadapi rintangan, pasti gitu. Kalau jenengan enggak mau ketemu kesulitan, enggak mau ketemu rintangan, ya sudah, diam aja di rumah dan ya nonton TV dan diam di rumah, ngemil-ngemil, minum es. Enggak usah dakwah. Enggak akan ada yang merusui. Tapi kalau ini dakwah, mencari pahala, pasti ada rintangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kurang apa? Akhlaknya paling bagus. Cara dakwahnya paling strategis, paling efektif, paling hikmah. Kata-katanya paling lembut. Beliau paling ikhlas dakwahnya. Beliau orang yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja banyak rintangan dakwahnya. Maka kita sekarang di zaman ini kok ingin dakwah tapi nggak ketemu rintangan, itu gimana? Ya sudah diam aja di rumah ngemil minum es. Ya kalau nggak ingin ketemu rintangan, pasti ketemu rintangan. Walakin alaihi ayyasbiru ala hadza. Namun harusnya seorang dai itu sabar. Wa ma asabahu fa huwa fi sabilillah. Semua yang menimpa dia, maka menunjukkan dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qarana fi tarikh an kathir min ad-du'a ila Allah bada'an bir rasul sallallahu alaihi wasallam annahum udhu wa haddadu. Dan kita membaca sejarah banyak sekali para dai yang mengajak kepada agama Allah dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diganggu, mereka diancam, wadayaqahum an-nas, dan mereka dipersempit ruang geraknya oleh manusia. Walakinnahum sabaruna, mereka bersabar. Wa fi nihayati sarat al-aqibatu lahum, dan di akhirnya kemenangan milik mereka. Allah taala katakan wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, surat Al-A'raf 128. Wahada yang bagi ayu orang tua yola. Ini perkara yang harusnya dipahami dan dipahami. Li anal an hunaka man yazhadu fi tauhid wa aqidati tauhid. Karena di zaman sekarang banyak orang yang tidak mau bahas tauhid dan tidak mau bahas aqidah. Wa yaqul, mereka mengatakan antum tatahimunan nas, kalian ini kok nuduh-nuduh orang, kalian ini kok sok-sok ngoreksi orang, kalian kok merasa paling benar sendiri. Ini kan tuduhan-tuduhannya seperti itu. Antum tukafirun nas, oh kalian ini kok suka mengkafir-kafirkan orang. Ayyuhumal ladzi yanfa'un nas, maka kita katakan mana yang lebih manfaat bagi manusia? Man yubayyinu lahum aqidatahum wa yansahu lahum aw alladhi yujamiluhum wa yughishuhum yudahiluhum. Mana lebih manfaat kita jelaskan akidah kepada masyarakat dan kita kasih nasihat kepada mereka, ataukah kita bermanis muka di depan masyarakat dan memperdaya mereka bahwasanya enggak apa-apa, syirik itu enggak apa-apa, nyembah kuburan enggak apa-apa. Mana yang lebih manfaat? Kita kasih tahu atau kita biarkan? Mana lebih manfaat kira-kira? Manfaat buat mereka, buat umat, bukan buat kita. Kalau buat kita ya mungkin kalau kita ngajak untuk bertauhid, kita akan dapat gangguan. Kita akan dapat gangguan, kita akan mudharat. Tapi kita pikirkan umat, apa yang manfaat buat mereka? Karena lele fil haqiqati yughishun nas. Maka orang membiarkan orang tetap berada di syirikan, tetap berada dalam akidah animisme, dinamisme, penyembahan kepada jin, penyembahan kepada kuburan dan lain-lain, ini sebetulnya dai yang sedang memperdaya umat. Kaifa yakunu da'iyatan huwa huwa kadzalik. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai dai atau ustaz? Maka para hadirin sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, ya, di zaman sekarang sulit menjadi seorang dai yang benar-benar ikhlas, yang mendakwahkan masyarakat kepada Allah, bukan mendakwahkan masyarakat kepada dirinya. Banyak di antara dari Allah musta'an mendakwahkan masyarakat kepada dirinya. Gimana caranya supaya saya dapat banyak follower? Gimana caranya supaya orang-orang senang sama saya? Sehingga yang disampaikan adalah hal-hal yang membuat masyarakat senang, ya, yang lucu-lucu, ya, yang kata-kata yang indah-indah, yang quotable. Bahkan terkadang ada yang sampai nyanyi-nyanyi, ya, bahkan kadang ustadznya dandan seganteng mungkin supaya banyak fansnya, para ikhwet-ikhwet, para akhwat-akhwat muda. Ada yang punya style khusus, ada yang muter-muter, ada yang Allah musta'an, ya. Mereka sedang mengajak umat kepada diri mereka, karena mereka tahu kalau mereka mengajak umat kepada agama Allah pasti akan ada yang membenci, ada yang tidak suka. Kalau kita katakan ini haram, ini beda, ini kufur, pasti ada yang tidak suka. Ini wajib, harus tutup aurat, pasti banyak yang tidak suka. Maka mereka tidak mudah, mereka dakwahkan yang netral-netral saja. Ayo sedekah, ayo nabung, ayo sholawat, ayo zikir. Pada hakikatnya mereka sedang mengajak kepada diri mereka sendiri. فيجب التنبه لهذا الأمر وهذا الدسيسة التي دسها علينا الأعداء. Maka wajib untuk memberikan perhatian besar kepada perkara ini dan memperhatikan selipan-selipan atau bisikan-bisikan yang diselipkan oleh musuh-musuh Islam dalam hal ini. Yuriduna tadwiban aqidati, mereka ingin merusak akidah umat Islam. Wa yakfa anal insan yaqul ana muslim. Menurut mereka cukup seseorang mengaku saya muslim. Al-Islam asasuhu al-aqidah, padahal Islam itu pondasinya adalah aqidah. Ma yakunu musliman illa idza kana al-aqidah sahihah, mereka tidak dikatakan muslim kecuali punya aqidah yang benar. Man shahat aqidatuhu fa huwa muslimun, siapa yang aqidahnya benar maka dia muslim. Wa in sadara minhu ba'du dunub, walaupun dia punya dosa. Maka ini pentingnya akidah. Walaupun orang punya dosa, yang penting akidahnya benar, maka status muslimnya masih ada. Perhatikan, syarat masuk surga adalah tauhid. Syarat masuk surga adalah tauhid. Tapi syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa mampir ke neraka adalah tahqiqut tauhid. Ini rumusnya, ini kaidahnya. syarat masuk surga adalah tauhid. Yang penting orang punya tauhid, walaupun dia bawa dosa ketika mati, dosanya banyak. Ya suka bohong, dia suka ghibah, suka marah sama suaminya, marah sama anaknya, ya suka mencurangi timbangan. Tapi selama dia punya tauhid, pasti akan masuk surga. Walaupun mungkin mampir ke neraka dulu, mungkin tidak. Tahtal masyiah namanya. Kalau orang punya tauhid tapi dia punya dosa juga, maka mungkin masuk neraka, mungkin masuk surga. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa mampir neraka adalah tahqiqut tauhid. Mewujudkan tauhid sebenar-benarnya. Yang namanya mewujudkan tauhid artinya tidak bermaksiat. Segera bertobat ketika maksiat, memperbanyak amal soleh, namanya tahqiqut tauhid. Selain dia bertauhid, tidak melakukan syirik, juga beramal soleh, bertaubat, menjalankan yang sunnah-sunnah. Ini syarat bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, orang yang punya tauhid, walaupun dia punya dosa, pasti dijamin masuk surga. Banyak pentingnya tauhid. Wa ba'dul khotoyah, walaupun dia punya beberapa kesalahan, bahwa muslim, maka selama dia punya tauhid, dia muslim. Walakin idza lam yakun indahu aqidatun fa hadza walau shalla al-laila wan nahara wa shama ad-dahra wa tasaddaqa bil amwal. Adapun kalau orang yang tidak punya akidah yang benar, walaupun dia salat malam, salat duha, dan dia puasa sepanjang hari, dia bersedekah, wa fa'ala ma fa'ala la yanfa'uhu, dan dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka tidak ada manfaatnya. Falaysa bimuslimin, maka orangnya bukan muslim. Hatta yuhaqqiqa wa yusahhiha al-aqidatahu, sampai dia memperbaiki akidahnya dulu. Allah Ta'ala katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Asyirku la yaghfirullahu liman mata alaihi. Syirik itu tidak akan Allah ampuni kalau orangnya mati membawa syirik. Nah, ini perhatikannya. Asyirku la yaghfirullahu liman mata alaihi. Syirik itu tidak diampuni oleh Allah kalau dibawa sampai mati. Tapi kalau sebelum mati bertaubat dulu, maka diampuni oleh Allah. Jadi ayat ini surat An-Nisa ayat 48 ini harus dipahami dengan benar. Ya, bukan berarti semua orang yang melakukan kesyirikan pasti kekal di neraka, bukan. Ini maksudnya orang yang mati belum taubat dari syirik. Kalau sudah taubat, maka sudah. Umar bin Khattab dahulu melakukan kesyirikan, ya, sebelum masuk Islam. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, beda dengan Ali bin Abi Thalib, sebelum masuk Islam enggak pernah menyembah berhala. Enggak pernah melakukan kesyirikan. Tapi Umar pernah, dan juga sahabat-sahabat lain pernah sebelum masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, kemudian bertaubat dan bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka mereka malah menjadi orang-orang yang dijamin surga. Walaupun dulu pernah melakukan kesyirikan. Nah, jadi orang yang tidak diampuni oleh Allah karena syirik adalah orang yang mati dalam keadaan bawa dosa syirik. Nah, ayat ini diposisikan oleh para ulama, bagaimana kalau syirik asghar? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Gimana kalau syirik asghar? Syirik ada dua. Syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar itu membuat orang yang keluar dari Islam. Syirik asghar tidak. Syirik asghar seperti misalnya riya. Salat karena ingin dipuji, riya. Contoh syirik asghar adalah bersumpah atas nama selain Allah. Mengatakan demi Rasulullah saya bersumpah. Itu syirik asghar. Syirik asghar contohnya mengatakan kalau bukan karena kamu saya tidak selamat. Syirik akbar contohnya beramal ibadah demi mencari dunia. Nah, orang yang mati dalam keadaan membawa dosa-dosa ini, apakah tidak diampuni juga? ada khilaf dengan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini diampuni. Ini tahta al-farqun, yang muni tahta al-masyiah juga. Jadi yang tidak diampuni hanya syirik akbar saja. Yang pasti tidak diampuni syirik akbar saja. Kalau syirik asghar tahta al-masyiah, bisa jadi diada, bisa jadi tidak. Sama seperti dosa-dosa yang lainnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian ulama mengatakan syirik asghar juga tidak diampuni. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Qur'ai Al-Qur'awi Abdul Aziz Al-Qur'awi. Ya, penulis kitab Al-Jadid. Syirik asghar tidak diampuni tapi tidak kekal di neraka. Artinya orang yang membawa syirik asghar pasti di alam neraka. Tapi tidak selama-lamanya. Yang dianggap selama-lamanya hanya syirik akbar. Tapi karena syirik asghar termasuk syirik, dan di sini ayatnya mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah enggak ampuni dosa syirik, maka syirik asghar juga enggak diampuni. Harus dianggap dulu sampai habis dosanya baru masuk ke surga. Jadi ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Adapun orang yang sebelum meninggal sudah bertobat, maka Allah pasti ampuni. Ya. Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Ya. Sebesar apapun, walaupun dosa syirik. Nabi mengatakan, At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa, maka dia sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Ya, jadi kosong-kosong lagi. Maka orang yang bertobat dari syirik sama dengan orang yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya, maka kalau andaikan di antara kita ada yang pernah melakukan kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, segeralah bertobat hari ini juga. Dan kalau ada keluarga kita, ya, orang tua atau suami atau istri atau kerabat kita yang masih melakukan kesyirikan, maka segera kita dakwahi, kita nasihati untuk bertobat sebelum ajal menjemput mereka. Kita dakwahi terus, ya, sebelum terlambat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yaghfir. Allah Ta'ala menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ya, selama masih hidup. Nanti kalau nyawa sudah di kerongkongan, otak itu masih jalan. Otak masih bisa mikir, tapi sebentar lagi mati. Maka kata para ulama, ketika itu baru orang-orang itu baru nyesel. Dan itulah saat-saat yang menyedihkan pertama kali. Itulah kepedihan pertama kali sebelum kepedihan-kepedihan selanjutnya di alam kubur, di akhirat. Kepedihan pertama kali adalah ketika nyawa sudah sampai sini, baru nyesel kita. Aduh, mau mati, saya belum sempat tobat. Aduh, mau mati. Saya belum sempat meninggalkan kesyirikan. Saya belum belajar tauhid. Itu sakitnya tuh di sini, Pak. Jadi, daripada seperti itu, ayo kita segera bertobat dan juga kita dakwahi kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi untuk segera bertobat dari kesyirikan. Sudah bisa, ya? Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan untuk terus bisa beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.